Karena rahmatnya, niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya kepemilikan, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah yang dia diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang kita diperintahkan untuk percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh beliau, yang kita harus taat dan patuh dengan perintahnya, dan kita diperintahkan pula untuk meninggalkan larangan-larangan beliau serta tidak beribadah kecuali dengan cara dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya setiap mukmin, setiap yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berhenti mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Mengkaji bukan hanya dengan membacanya dalam bahasa Arab lalu kita tidak memahami artinya. Mengkaji dalam arti yang dalam dengan tujuan kita memahami lalu kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dan hal itu akan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam dari kenabian, yaitu dari turunnya wahyu hingga beliau hijrah ke Habasyah. Sejarah perjalanan yang mulai memacu, apa istilahnya orang, semangat kita untuk memahami bagaimana wahyu ini turun. Dan setelah turun bagaimana Nabi menyampaikannya sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak pertanyaan ustaz, kita menghadapi banyak masalah di kampung kita, di daerah kita, banyak orang-orang yang menolak dakwah kita, banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, kemudian beliau mulai berdakwah, mengajak umat agar mereka kembali kepada Allah Jalla Jalla meninggalkan kesyirikan. Baik, tafadhali dibaca. Iki Sirah Nabawiyah karya Iki Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Bab 2. Sejarah perjalanan Nabi dari kenabian hingga hijrah ke Habasyah. Khalwat dan ubudiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian. Ketika masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi tiba, di kalangan bangsa-bangsa lain telah tersebar berita bahwa Allah Ta'ala akan mengutus seorang Nabi pada zaman ini dan masa itu telah dekat. Mereka yang mempunyai kitab mengenal hal tersebut dari kitab mereka. Sementara yang tak berkitab, mereka mengenalnya dari tanda-tanda lain. Barakallahu fiik. Iya. Sebelum masa kenabian, artinya ketika mendekat waktu turunnya Iqra kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata sudah ada kasak kusuk berita bahwa akan ada Nabi yang diutus oleh Allah yang zamannya sudah dekat. Dari mana mereka tahu? Syekh menyebutkan ada dua jenis manusia pada waktu itu. Yang pertama ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka mereka mengetahui akan diutusnya seorang nabi penutup para nabi yang zamannya sudah dekat melalui kitab-kitab mereka. Kita tahu firman Allah di surat Saf tentang Nabi Musa alaihissalam, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, dan aku diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dengan seorang nabi yang datang setelah aku yang bernama Ahmad. Itu ada dalam kitab mereka. Itu dalam kitab Injil. Dalam kitab Taurat pun mereka mendapatkan beberapa arahan atau isyarat-isyarat akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang mendapatkan kitab. Bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan kitab? Seperti orang-orang musyrikin. Orang-orang Arab yang ketika itu mereka tidak percaya dengan Taurat dan Injil. Mereka hanya percaya dengan paranormal, dengan guru spiritual, dengan model-model dukun-dukun yang ada. Bagaimana mereka percaya? Ya dari ucapan-ucapan mereka. Mereka tahu akan ada nabi itu karena dahulunya jin-jin mencuri berita dari langit. Mereka dapat informasi. Kita bisa tahu bagaimana Fir'aun membunuh bayi-bayi Bani Israel. Tahu dari mana dia? Salah satu paranormal. Guru spiritualnya Fir'aun mungkin. Yang bermimpi mengatakan, oh nanti kerajaanmu itu akan hancur di tangan salah seorang dari Bani Israel. Yang akhirnya semua bayi laki-laki dibunuh ketika itu. Dan betul. Artinya informasi yang mereka dapatkan itu benar. Fir'aun berusaha membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun. Di istana. Subhanallah, itulah takdir Allah SWT. Bangsa Arab mendengar akan diutusnya Nabi. Yang bernama ya Muhammad atau Ahmad. Karena mereka sebelum itu sudah memberikan sebagian orang nama kepada anak mereka dengan Muhammad. Itu sudah pernah kita bahas. Coba dibaca bagaimana pernyataan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini disebut Syekhus Siran Nabawiyah. Dia meninggal pada tahun 150 atau 151. Ibnu Ishaq. Secara hadis dia dikatakan dhaif. Tapi dalam masalah sirah nabawiyah dia disebut jabal minal jibal, gunung dari gunungnya sirah. Dia salah seorang ulama yang berusaha untuk menyusun perjalanan hidup nabi itu sesuai dengan fase perjalanan hidup itu. Kalau kita mendapatkan dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, dalam kitab-kitab lain, itu sirah tidak disebutkan secara beraturan. Mereka menyebutkan tentang perang Uhud, mereka sebutkan di tempat lain tentang perang Badar, mereka sebutkan tentang kelahiran Nabi. Tapi Ibn Ishaq dengan kitabnya Sirah Ibn Ishaq berusaha untuk menyusun sesuai dengan tanggal dan kalender yang terjadi di peristiwa-peristiwa itu. Apa kata Ibn Ishaq? Rahimahullah ta'ala, silahkan dibaca. Ibnu Ishaq berkata, para pendeta dari Yahudi Al-Ahbar dan para pendeta dari Nasrani Ar-Ruhban dan dukun-dukun dari kalangan Arab, mereka semua telah ramai membicarakan Nabi terakhir menjelang kedatangannya. Adapun para pendeta Yahudi dan Nasrani, sumber berita mereka adalah berdasarkan pesan-pesan dari kitab mereka tentang ciri-ciri Nabi itu dan ciri-ciri zaman ketika Nabi itu akan diutus. Adapun para dukun, maka sumber beritanya adalah para jin yang telah menguping dan merekalah yang memberitahukan kepada para dukun itu. Nah, dukun, ya disebutkan di sini menguping. Tastariqus sama, bahasa Arabnya. Ia mencuri berita dengan kupingnya dia. Karena jin-jin itu dikirim ke atas, mereka saling naik satu di atas lainnya sampai seperti mungkin kita pernah melihat panjat pinang tuh, ya mungkin seperti itu. Itu jin-jin sampai ke atas. Setelah atau ketika mendekat zaman kenabian, itu jin tidak lagi bisa mencuri atau nguping ke berita langit. Mereka ceritakan di surat jin, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Yang sekarang mendengar berita menguping, mencuri berita dari langit, dia akan mendapatkan bintang-bintang yang dilemparkan untuk membunuh mereka. Subhanallah. Baik, dilanjutkan. Dukun wanita dan laki-laki selalu menyambut hal itu, tetapi bangsa Arab tidak menghiraukannya hingga Allah mengutus nabi itu. Dan apa yang mereka sebutkan itu ternyata benar terbukti. Maka pada saat itulah bangsa Arab baru menyadarinya. Barakallahu fi. Kadangkala ya namanya berita dari dukun, mereka mengabaikan. Terbukti ada berita-berita yang disampaikan dukun yang benar. Tapi secara umum, dukun itu adalah pendusta yang mengarang berita belaka. Orang-orang Arab tidak peduli. Padahal sejatinya mereka itu sangat terikat dengan para dukun. Tapi mereka tidak peduli dan ternyata betul. Ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluh dan mereka baru sadar. Ternyata informasi dukun itu telah ada di hadapan mereka. Di antara yang selalu dibicarakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenai Nabi adalah seperti riwayat yang menjelaskan bahwa seorang Yahudi dari tetangga Bani Abu al-Ashhal di Madinah, dia bercerita kepada mereka tentang hari kebangkitan, perhitungan, timbangan, surga dan neraka. Warga Madinah mengingkarinya dan meminta tanda dan buktinya. Hingga orang Yahudi itu berkata, akan datang seorang nabi yang diutus dari sekitar wilayah ini sambil menuju ke arah Yaman dan Mekah. Masya Allah, itu orang-orang Yahudi. Kita tahu di kota Madinah sebelum datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada orang-orang Yahudi. Mereka tinggal di kota Madinah. Disebutkan mereka tinggal di kota Madinah, salah satu penyebabnya adalah apa yang disebutkan dalam kitab mereka, bahwa nanti akan ada nabi yang diutus dan Madinah menjadi atau daerah yang penuh dengan pohon kurma menjadi tempat hijrahnya. Sampai hijrahnya pun mereka sudah mengetahuinya. Sehingga komunitas Yahudi yang tinggal di Hijaz pada waktu itu, mereka kumpul di kota Madinah, sebagian kumpul di Khaybar. Dan dua tempat ini penuh dengan kebun-kebun kurma. Cerita Bani Abdul Ashhal di Madinah, bahwa orang Yahudi menceritakan akan ada kebangkitan, akan ada hisab, ada akan nanti itu ada timbangan, ada surga, ada neraka. Ya, orang-orang musyrikin yang tidak mengenal hal itu, mereka mengingkarinya. Lalu mereka menuntut, apa bukti? Minta dalil nih. Sampai orang-orang musyrikin pun minta dalil. Karena apa? Karena beribadah ya harus dengan dalil. Apalagi ketika kita meyakini sesuatu, kalau sesuatu itu adalah dicintai Allah, sesuatu itu dibenci Allah, sesuatu diperintahkan Allah, dari mana? Mereka minta bukti. Minta dalil. Apa kata orang-orang Yahudi mengatakan, Nabiun mab'uz, nanti akan ada nabi. Akan ada nabi yang diutus dari arah ini. Mereka menunjuk ke Mekah dan kiamat. Dan ternyata nabinya diutus dari kota Mekah Al-Mukarramah. Artinya mereka memiliki data yang cukup detail tentang hal itu. Nama mereka punya. Nama pun mereka sudah punya. Tempat asalnya mereka tahu. Tempat hijrahnya mereka juga punya. Ya tentunya itu mereka dapatkan dari kitab yang ada pada diri mereka. Baik, tafadhal, dilanjutkan. Kisah Ibnu Al-Haiban yang telah datang dari Syam menuju Madinah beberapa tahun menjelang kenabian. Dia menjelaskan kepada orang Yahudi di Madinah tentang sebab kedatangannya, yaitu karena memperkirakan akan datangnya seorang nabi yang akan dia ikuti. Kemudian mengajak orang Yahudi untuk mengikutinya. Masya Allah. Nih, kisah Ibn Tayy Ibn Hibban. Dia datang dari Syam. Syam itu apa? Jamaah. Syam itu apa aja? Palestine. Suria. Libanon. Yordania. Nah, itu empat negeri dulu namanya Syam. Ibn Hibban datang dari Syam, datang ke Madinah sebelum diutusnya Nabi SAW, beberapa tahun sebelum diutusnya Nabi SAW. Dan dia mengatakan, aku datang ke sini, kenapa? Aku datang ke sini dikarenakan aku memperkirakan ada akan keluar seorang Nabi nanti ini. Dan dia akan mengikutinya, dan dia mengajak orang-orang Yahudi untuk mengikutinya. Artinya dahulu orang-orang Yahudi yang hijrah karena itu. Tapi setelah beranak pinak, mungkin anak-anaknya lupa dengan sebab hijrahnya nenek moyang mereka. Kemudian Ibn Hibban, mungkin dia membaca dalam kitab, lalu dia meninggalkan Syam menuju ke kota Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kisah yang lainnya, kisah Salman Al-Farisi. Tafadhali. Kisah Salman Al-Farisi yang datang dari negara Persia mencari agama yang benar, hingga pendeta memberikan petunjuk tentang tempat akan diutus dan telah dekatnya masa itu. Barakallahu fik. Salman Al-Farisi, kita tahu dia berawal dari penyembah api. Lalu dia berpindah agama. Menjadi Nasrani, dikatakan dia menjadi Yahudi. Dia berpindah dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya. Sampai akhir pendeta mengatakan, udah gak ada lagi orang-orang yang di atas agama seperti aku, kata dia. Tapi ini sudah dekat zaman diutusnya Nabi, yang tempat hijrahnya adalah Madinah. Sehingga Salman Al-Farisi pada waktu itu, disebutkan dalam cerita, dia memiliki beberapa ekor sapi yang dia dapatkan dari berkhidmat kepada pendeta yang ada. Lalu dia mencari tahu orang-orang yang dari Arab. Dia di Persia disebutkan. Dia dari Persia. Dia cari orang-orang Arab yang mau berangkat ke Madinah. Dia ingin ikut dengan mereka. Amuria. Nah, dari Amuria, Salman Al-Farisi dari Amuria. Kemudian dia berangkat. Menjumpai kafilah-kafilah dagang orang-orang Arab. Dia menawarkan sapi-sapi yang dia miliki dengan catatan dia boleh ikut. Ternyata Salman malah dijual sama mereka, dijadikan budak. Makanya Salman itu orang bebas sampai Madinah jadi budak. Jadi budaknya orang Yahudi. Yang akhirnya Salman Al-Farisi, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau hijrah. Nanti insya Allah kita akan sampai ke ceritanya. Salman itu melihat semua sifat yang disampaikan oleh pendeta-pendeta ada pada diri Nabi SAW. Tinggal satu yang belum Salman lihat. Tanda kenabian. Tanda kenabian yang ada di pundak Nabi SAW. Salman muter-muter kepingin ngeliat tuh tanda kenabian. Dan Nabi pakai selendang, atasan selendang itu. Dilihat, oh orang ini mau lihat sesuatu. Sama Nabi dibuka tuh. Salman langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya Salman udah dikasih tahu sama pendeta-pendeta itu. Dan mereka tahu. Dari mana? Dari kitab mereka. Taib. Ini selesai tentang bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi SAW, dari kesiapan mereka menerima datangnya Nabi SAW. Bukan sesuatu yang baru. Diutusnya Nabi itu bukan sesuatu yang baru. Buat ahlul kitab, mereka sudah punya Nabi. Dan mereka baca cerita-cerita Nabi dalam Taurat dan Injil. Buat orang-orang musyrikin, mereka juga tahu ada Nabi dulu, Nabi Ibrahim AS yang mereka mengikuti agama mereka. Agama-agama Nabi Ibrahim AS. Ditambah lagi informasi yang didapat dari pendeta-pendeta, dari dukun-dukun, dari paranormal-paranormal yang ada, sehingga sebenarnya mereka sudah memprediksi akan datangnya Nabi itu. Barakallahu fiik. Baik, silakan lanjutkan. Sebelum usai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba 40 tahun, dia sangat suka menyendiri karena cara seperti itu membuat akal jernih, jiwa tenang, dan membuka peluang untuk bertafakur tentang alam semesta dan makhluk ciptaannya dan keagungan Allah. Dia menyendiri di Gua Hira pada bulan Ramadan setiap tahun. Barakallahu fi. Ini Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendekati umur 40 tahun, dicintakan kepada beliau berkhalwat. Berkhalwat itu artinya menyendiri. Kenapa beliau menyendiri? Ya, orang kalau menyendiri, dia bisa lebih jernih berpikir, ya. Dia bisa lebih tenang. Apalagi menyendirinya ini di Gua Hira. Di bulan Ramadan. Setiap tahun, disebutkan beliau ke sana. Beberapa waktu ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 40 hari. Beliau bawa makanan. Beliau berangkat ke Jabal Hira. Jabal Nur yang sekarang dikenal dengan Jabal Nur. Di situ ada gua namanya Gua Hira. Beliau di situ berkhalwat, menyendiri. Untuk apa? Untuk memikirkan kondisi bangsanya. Kondisi negerinya. Kondisi umatnya. Yang secara fitrah manusia menolak kondisi tersebut. Akal mana yang bisa menerima patung yang dipahat oleh mereka lalu disembah? Akal mana yang bisa menerima bahwasanya patung dengan jumlah yang banyak semuanya adalah Tuhan? Secara akal gak nerima, tapi Nabi juga gak dapat wahyu, belum dapat wahyu tentang agama yang seharusnya diikutin. Tapi beliau sudah menolak. Kedzaliman-kedzaliman yang terjadi. Anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup umpamanya. Itu terjadi di kota Mekah. Dan Nabi merasakan kedzaliman tersebut. Maka beliau berusaha untuk menyendiri. Dan yang dipilih Gua Hira. Gua Hira, kalau ibu-ibu atau jamaah yang pernah umrah akan melihat Gua Hira itu seperti punuknya unta. Seperti punuknya unta. Dan gua itu melongok ke dalam kota Mekah. Artinya orang dari dalam gua itu bisa melihat aktivitas yang ada di bawah. Di samping dikelilingi gunung-gunung. Dan bisa melihat bintang-bintang. Allah jemaah. Di sini Syekh menyebutkan malakutillah. Kerajaan Allah. Ciptaan Allah yang indah. Yang di Jakarta susah menikmatin indahnya langit. Jangan di Jakarta, kita di sini nih. Mau sholat isya, pulang sholat isya, subuh, pulang sholat subuh. Kadang-kadang gak bisa ngelihat bintang-bintang di langit. Karena apa? Karena cahaya terang. Tapi coba sekali-kali rasakan. Ketika tidak ada lampu, padam listrik. Itu kita benar-benar menikmati keindahan langit Allah Jalla Jalaluh. Dan itu akan menambah keimanan. Akan menambah kedamaian dan kesejukan. Kalau kita hanya melihat tembok rumah kita, atap rumah kita, lampu kita, HP kita. Kita akan susah berpikir jernih kadang-kala. Akan banyak kerancuan yang masuk ke dalam kita. Tapi dilanjutkan. Nabi SAW melakukan itu karena pada kehidupan kaumnya mengandung kesesatan yang nyata dari penyembahan terhadap berhala dan sujud kepadanya. Ya. Kecintaannya untuk menyendiri semakin kuat begitu masa kenabian semakin mendekat dan jika pulang, dia melakukan tawaf di Ka'bah kemudian kembali ke rumahnya. Barakallahu fiik. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ingat kondisi Ka'bah pada waktu itu dikelilingi oleh 360 patung. Nabi tawaf dan Nabi tidak mengganggu satupun patung yang ada di sana. Beliau tawaf. Ketika beliau menjadi nabi selama 13 tahun di Mekah, nabi juga tidak pernah mengganggu patung itu dengan menghancurkannya. Supaya kita faham, kadangkala ada orang yang semangat beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia melihat kemungkaran lalu secara spontanitas dia hancurkan itu. Kenapa nabi tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi pada waktu itu? Beliau mengingkari dengan lisannya. Beliau mengajak orang kepada kebaikan, namun mengingkari kemungkaran dengan tangan membutuhkan kekuasaan. Dan Nabi SAW turun setelah merenung, setelah mendapatkan sesuatu yang menenangkan diri beliau, beliau turun, beliau tawaf di rumah Allah, baru setelah itu beliau pulang ke rumahnya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ingat, semakin dekat masa kenabian, semakin beliau senang bertahannus di sana untuk menyiri di Gua Hira. Baik, Syekh kemudian berbicara tentang beliau bertahannus. Beliau mungkin kalau bahasa orang sekarang, bersemedi. Apa bedanya bersemedi sama menyendiri? Bersemedi melakukan hal di bertafakur ya, merenung. Nah, tapi kalau bersemedi, anak-anak nggak tahu bagaimana semedinya orang. Tapi kalau dilihat di TV-TV atau di acara, mereka bersemedi menutup mata ya, kemudian tangannya diletakkan seperti ini, duduk bersila. Ini Nabi bertafakur. Beliau melihat ciptaan Allah. Karena memang kita diperintahkan untuk melihat ciptaan Allah yang besar ini. Jadi bukan dengan menutup mata kemudian mencari sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Syekh menyebutkan bahwasanya tentang bagaimana model menyendiri Nabi SAW di dalam Gua Hira itu enggak jelas. Artinya tidak ada satupun dalil yang kuat yang menyebutkan bagaimana beliau bertahannus. Tapi yang jelas, Nabi menyendiri di sana. Dan menyendiri itu sendiri pada hakikatnya adalah, ya, ibadah. Dalam Islam pun ketika kita menyendiri, dan kita bisa menyendiri, meninggalkan orang-orang ketika kemungkaran sudah merajalela, kemudian kita berharap Allah Jalla Jalla menyelamatkan diri kita. Itu disyariatkan seperti itu. Tapi modelnya bagaimana, duduknya modelnya kayak mana, menghadap kemana, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, dengan merenung, dengan bertafakur, melihat ada bintang yang jatuh, melihat mentari yang terbit. Kalau kita lihat orang-orang sekarang kadangkala mengejar sunrise atau mengejar sunset hanya untuk apa? Hanya untuk selfie. Kadangkala dia melakukan hanya untuk selfie. Kau seharusnya berjalan menikmati ciptaan Allah itu dengan memikirkan, Masya Allah, Allah ini yang menyebabkan mentari itu terbit. Dan tidak pernah telat dia terbit. Ketika dia terbit, malam langsung hilang dan pergi. Dan matahari itu juga tenggelam tepat waktunya. Siapa yang melakukan itu? Andai kata seluruh penduduk Indonesia berusaha membuat matahari tidak terbit, mereka tidak akan bisa melakukan. Andai kata seluruh penduduk Mekah bersatu untuk membuat bulan itu tidak datang, mereka tidak bisa melakukannya. Ini bentuk tafakur yang seharusnya seorang muslim melakukannya. Karena memang orang-orang yang cerdas, apa kata Allah Jalla Jalaluh? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina adzaban nar. Jadi kalau berbicara bagaimana beliau berta'abbud dengan syariatnya siapa, ada yang mengatakan dengan syariatnya Nabi Nuh alaihissalam, ada yang mengatakan dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini mungkin pendapat yang kuat. Yang jelas, Nabi alaihissalatu wassalam telah melakukan itu sebelum wahyu itu turun. Baik. Dibaca di halaman 113 perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke Gua Hira, kemudian bertahannus dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Naam, petunjuk apa Islam belum datang? Allah itu memberikan petunjuk kepada semua. Kepada burung-burung. Antum lihat bagaimana burung itu bisa membuat sarang dengan indah sekali. Dan sarangnya susah untuk dibongkar. Siapa yang ngajarin itu petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Kita melihat bagaimana kucing. Kucing baru lahir. Ibunya langsung menjilatin itu kucing. Dan kucing itu datang menyusu kepada ibunya. Siapa yang ngasih petunjuk? Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi tentang bagaimana beribadah pada waktu itu yang beliau juga tidak pernah menjelaskannya kepada kita. Dan kita tidak perlu menghabiskan waktu membahas sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kita sekarang. Karena apa? Karena tidak disyariatkan lagi kita berangkat ke Gua Hira untuk bertafakkur di sana. Bertahannus seperti bertahannusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita bicara hikmah. Karena kita memang berbincang tentang mendulang hikmah dari perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Orang baca sejarahnya fulan. Sekarang lagi ribut nih masalah PKI. Baik. Apa tujuannya kita sebenarnya ketika mempelajari tentang PKI? Ambil hikmah. Bagaimana kita berhati-hati menghadapi mereka? Bagaimana kita mengetahui makar dan konspirasi mereka? Jadi bukan sekedar duduk nonton film. Gimana filmnya? Aduh, filmnya hitam putih. Bukan masalahnya hitam putihnya. Filmnya bureng umpamanya mereka yang nonton seperti itu. Karena tujuannya memang bukan untuk menikmatin, tapi untuk mendapatkan pelajaran dari sana. Apa hikmah pelajaran yang bisa dipetik? Tafadhal dibaca. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Satu, bahwa kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dibicarakan dan dinanti oleh sebagian orang. Itu terjadi melalui dua hal. Fadhal. Wahyu, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihi Salam dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Alaihi Salam. Keduanya telah menyebutkan ciri-ciri Nabi yang akan diutus dan ciri-ciri zaman kemunculannya. Ditambah berita dari paranormal yang mendapat bocoran informasi dari jin. Baik, ada dua hal. Informasi atau dua informasi yang didapat tentang akan datangnya Nabi. Yang pertama dari wahyu, dari Taurat dan Injil. Yang kedua, ya disebutkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, ungkapan-ungkapan paranormal, dukun-dukun pada waktu itu. Ditambah lagi dengan ya kejadian-kejadian yang terjadi di kota Mekah atau di sekitarnya. Itu hal kedua yang menyebabkan orang siap-siap untuk menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah pun membocorkan, artinya dibiarkan jin-jin itu mendapatkan informasi akan diutusnya seorang nabi, seorang rasul penutup akhir zaman. Allah membiarkan hal itu supaya apa? Supaya mereka siap. Jadi memang kadangkala ketika kita mau melakukan sebuah kegiatan, perlu kita menyampaikan, perlu kita menginformasikan. Agar apa? Agar siap-siap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang suami untuk mengetuk rumahnya, datang dari safar untuk masuk ke rumahnya malam hari. Dulu tuh. Karena apa? Karena mereka enggak siap. Mungkin istrinya dalam kondisi yang belum berbenah ya. Tapi kalau sekarang sudah ada telepon, ada apa, mereka bisa siap-siap. Seperti yang terjadi dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana sebagian orang hijrah dari Syam ke Madinah? Karena apa? Karena sudah ada informasi itu. Sehingga mereka mempersiapkan diri. Salman Al-Farisi dari Persia melakukan perjalanan yang panjang sampai ke kota Madinah. Karena apa? Karena sudah ada informasi. Allah telah memberikan informasi itu agar orang-orang siap, dan ketika Nabi datang mereka sudah tahu, oh ternyata ini Nabi yang diutus. Kita sudah tahu akan diutus Nabi. Tapi kembali kepada hidayah. Orang-orang Yahudi yang mereka tahu Nabi akan diutus, ketika Nabi alaihissalatu wassalam diutus, mereka malah berpaling dan tidak beriman. Ya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang bait dibaca juga? Bait, mengetahui kejadian yang sedang berlangsung dan membandingkannya dengan berita dari nas serta berita yang berasal dari paranormal yang dikemas dengan fakta-fakta yang terjadi memunculkan tanda-tanda yang menunjukkan telah dekatnya masa Nabi akhir zaman diutus. Dan bahwa hasil pembocoran berita yang dibawakan oleh jin telah dibuktikan dengan kenyataan dan hal ini mengantarkan kita ke hikmah yang kedua dan yang ketiga. Nah, kita perlu nih sebagai seorang muslim lagi, nanti akan disebutkan di hikmah yang kedua dan ketiga, bagaimana informasi-informasi dari Nabi alaihissalatu wassalam tentang kejadian-kejadian yang akan datang, kemudian kita melihat kejadian itu seharusnya menambah keimanan kita, mendorong kita untuk langsung beriman. Contohnya Nabi menyampaikan sebelum kiamat nanti, kata Nabi alaihissalatu wassalam, tanda-tandanya orang-orang akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ketika kita lihat sekarang bangunan tertinggi di dunia ada di mana? Dubai. Di Dubai. Bayangkan. Kita semakin yakin, ya Allah, benar yang diucapkan Nabi SAW. Berarti kiamat udah dekat. Baik, hikmah yang kedua. Dua, pentingnya mengikuti kejadian yang sedang berlangsung dan mengaitkannya dengan nas-nas syar'i. Kemudian mengambil pelajaran darinya dalam memprediksikan masalah yang akan datang. Karena mereka yang memiliki pengetahuan dari mengikuti perkembangan berita. Mereka itulah yang mengetahui dekatnya masa kedatangan Nabi akhir zaman. Sementara mereka yang tidak mengikuti perkembangan dan tidak peduli dengan fenomena kejadian, mereka itulah yang menganggap masa kenabian sebagai kejadian yang mengagetkan dan asing. Subhanallah, itulah jemaah. Ketika kita membaca hadis Nabi alaihissalatu wassalam tentang satu peristiwa yang akan terjadi, kemudian dia terjadi, kita biasa-biasa aja, memang udah kata Nabi akan terjadi seperti itu. Maka penting seorang mukmin itu ketika mendapatkan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, dia memahaminya sehingga tatkala peristiwa itu terjadi, kita sudah siap. Udah siap. Dajjal akan datang. Ya udah akan datang. Kita yakin tuh. Zamannya semakin dekat, enam semakin dekat. Karena tanda-tanda kiamat itu semakin tampak buat kita, umpamanya. Sehingga kita akan siap. Dan di masa Nabi alaihissalatu wassalam, orang-orang yang menyepelekan atau acuh tak acuh dengan informasi-informasi yang ada, akhirnya ketika Nabi diutus, mereka kaget. Tidak seperti Salman Al-Farisi. Ketika Nabi diutus, dia langsung beriman. Karena memang dia sudah nunggu jamaah. Dia tunggu dan dia tahu. Maka ini pentingnya ilmu juga. Dan pentingnya ilmu itu juga kita korelasikan dengan apa yang terjadi. Kalau memang itu peristiwa sudah disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, umpamanya nanti sebelum kiamat akan terjadi banyak gempa. Di mana-mana terjadi gempa. Di mana-mana terjadi gerhana. Dan kita melihat hal itu terjadi gitu. Sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalal dengan informasi yang kita dapat. Baik, yang ketiga. Tiga, bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini dari semakin banyak yang penganut agama Islam, semangat yang tinggi untuk mengenalnya dan mengamalkan ajarannya adalah bukan sesuatu yang kebetulan. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani serta paranormal mengenal masa kenabian, kita juga menemukan orang yang menulis fenomena maraknya manusia dewasa ini untuk mengenal Islam, bukanlah termasuk meraba-raba perkara gaib. Tetapi pengamatan dan penelitianlah yang mengantar mereka sebagai kepada prediksi, sampai kepada prediksi itu. Masya Allah, kita lihat kebangkitan Islam semakin dekat. Dari mana tahu? Dari mana kita mendapatkannya? Emangnya kau dukun? Paranormal. Karena ada yang mengatakan, aduh, ada ustaz paranormal nih. Disampaikan seperti itu. Tidak. Karena memang peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ada hubungannya. Hanya memprediksi, berusaha menggabungkan. Di sini ada ucapan subhanallah. Anak ingin coba dibaca prediksi yang paling berbahaya. Fadl dibaca. Jadi kalau kita lihat orang-orang penulis-penulis barat, orang-orang kafir ini, dia melihat peristiwa di Timur Tengah, dia melihat peristiwa di Eropa, dia melihat peristiwa di Indonesia atau di mana, dia lihat peristiwa-peristiwa itu, lalu dia simpulkan nih, ini kejadiannya ini mungkin kayak gini nih nantinya nih. Baik, silakan prediksi yang paling berbahaya. Prediksi yang paling berbahaya adalah dari seorang ilmuwan Rusia yaitu Trojanovsky. Dia telah menulis beberapa buku setelah revolusi komunis. Dia berupaya menganalisa dan mengevaluasi revolusi. Itu dia bertanya-tanya kapan dan di mana akan muncul revolusi dunia untuk yang ketiga kalinya. Revolusi yang dia maksud dengan dua revolusi berskala dunia adalah revolusi Prancis dan revolusi komunis. Yang keduanya telah gagal dalam sisi tertentu dan oleh karena itu menurutnya dunia ini membutuhkan revolusi berikutnya yang mampu meluruskan perjalanan gerakan kemanusiaan itu. Trojanovsky kemudian menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan revolusi kemanusiaan itu tidak akan muncul kecuali dari dunia Islam. Hal tersebut dia katakan pada tahun 1919 Masehi. Kita bisa lihat apa yang kita lihat penuhnya masjid-masjid sekarang. Di mana-mana wanita berjilbab. Sekolah-sekolah dasar Islam, SDIT. Anak-anak yang menghafal Al-Quranul Karim. Fenomena yang kita lihat yang belum pernah kita lihat. Kalau kita lihat di skala Indonesia, TV-TV nasional sekarang mau tidak mau, mereka harus jual yang namanya Hafidz Cilik umpamanya. Atau apa? Kenapa mereka melakukan itu? Karena memang kondisi manusianya sudah kembali kepada Islam. Anak-anak muda yang memenuhi masjid. Dan terus terang di sini kita melihat kenapa orang-orang Barat yang kafir, anak katakan, mereka terus berusaha memojokkan Islam. Yang Islam teroris, yang Islam radikal, yang Islam berusaha dikotak-kotakkan. Karena mereka tahu nih, umat Islam bakal balik nih. Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin. Tetap tuh. Sampai hari kiamat tetap akan ada satu kelompok dari umat Islam. Yang mereka menang menegakkan kebenaran ini. Makanya kita kalau melihat ya tadi. Kejadian-kejadian di negeri kita. Ya mungkin sebagian orang berpendapat. Agak disudutkannya umat Islam. Ya kita lihat ada mungkin peristiwa kemarin yang ramai, peristiwa Ahok umpamanya yang di Jakarta atau peristiwa-peristiwa lain. Sebagian mengatakan kenapa sih kalau umat Islam yang berbuat selalu dipojokkan, selalu apa? Tapi kalau non-Muslim yang berbuat kok kayaknya dibiarin atau apa? Nah, jadi memang kadangkala umat Islam harus diajarin seperti itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ditekan, disiksa, ditindas, disiksa, diboikot. Tapi semua itu untuk apa? Agar mereka bangkit kembali kepada agama mereka. Agar mereka yakin. Dan kita pun yakin, saudara-saudara kita di Rohingya umpamanya. Yang sekarang kita lihat mereka ditindas di, ya insya Allah. Ini pertanda semakin dekat zaman kejayaan Islam. Dan orang-orang tahu itu. Tahu dari mana? Ini kita lihat nih, orang kafir tahun 1919. Berarti 98 tahun yang lalu. Dia sudah memprediksi. Bahwa nanti itu revolusi yang akan merubah wajah dunia ini. Menjadikan dunia ini lebih indah. Menjadikan dunia ini bisa tersenyum. Hidup makmur. Nggak ada lagi yang namanya begal-begal di sana. Perampokan-perampokan, narkoba, macam-macam. Yang semua itu akan menjadi sedikit. Dan negeri itu akan menjadi negeri yang penuh dengan kedamaian. Rahmah. Menjadi rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita muslim yakin dengan hal itu. Kalau kau muslim, kita bicara sebagai seorang muslim. Dan Allah sudah menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Pada akhirnya akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang kafir sekarang menjadikan Islam sebagai musuh bebuyutan mereka. Karena tahu yang bisa merubah dunia, skala dunia. Kalau kita bicara Indonesia, ya Indonesia hanya Indonesia saja. Enggak akan berpikir Indonesia untuk merubah wajah dunia. Indonesia akan berpikir merapikan wajah negerinya sendiri. Pemerintah akan berpikir bagaimana memajukan ekonominya sendiri, bagaimana memajukan, tapi Islam berpikir untuk dunia. Antum lihat bola dunia tuh? Islam berpikir untuk itu. Dan di sini Trojanowski berbicara yang bisa memberikan revolusi, merubah wajah dunia, menyempurnakan. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu hanya Islam. Apa tugas kita? Ya, mempersiapkan hal itu. Ya, ibu-ibu sekarang kajian, Allahu Akbar. Ana mau tanya, 10 tahun yang lalu ibu-ibu di mana? Jam segini ada di mana biasanya? Hah? Ada di mall, ada di mana, jalan-jalan sana, arisan ini, arisan sana, kita lihat, subhanallah. Itu yang terjadi. Tapi sekarang berubah. 10 tahun yang lalu, siapa ibu-ibu yang pakai kerudung? 1, 2, 3. Tapi sekarang subhanallah. Subhanallah. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan ya semangat kepada kita untuk menjaga agama Allah ini, menjaga negeri kita, ya tentunya dengan berdoa dan beramal. Baik. Yang keempat. Empat, pentingnya khalwat menyendiri dalam kehidupan seorang muslim. Menyendiri, mengintrospeksi diri, merenungi ketidakberdayaan di hadapan kekuasaan Allah dan bertafakur tentang alam semesta ini dengan berupaya mengambil dua pelajaran utama dari penyendirian itu. Baik. A. Yang pertama, mengenal kekurangan diri seperti ujub, menyombongkan kebaikannya, kibir, merendahkan orang lain, dengki, riya dan lain-lain. Kemudian beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, ini yang pertama. Jadi kita memang perlu bertafakur, memikirkan ciptaan Allah yang agung. Kau lihat, ketika orang di gunung, sebesar apa dia? Wallahi jamaah, ana kalau ngelihat orang-orang yang naik ke Gua Hira itu, Allahu Akbar. Dia seperti semut-semut kecil ada di sana. Makanya Allah mengajak kita merenung di surah An-Nazi'at. Supaya kau enggak jadi sombong. Supaya kau tidak gampang merendahkan orang. Kau tahu dengan kelemahan dirimu. Allah mengatakan, A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum. Kita disuruh melihat tuh, kok itu kecil sekali. Kalau terjadi gempa, kemarin terjadi gempa di Meksiko, apa yang bisa dilakukan manusia? Sama sekali negara tidak bisa berbuat apa-apa. Mencegah datangnya gempa. Bisa? Nggak bisa. Semakin kau yakin, ya Allah. Kita lihat di negeri kita, Gunung Agung yang sedang batuk-batuk katanya. Bagaimana 5.000 orang lebih, atau nggak tahu sudah berapa jumlahnya, mereka semua harus mengungsi meninggalkan gunung itu. Karena mereka tidak berdaya. Apa yang bisa kau lakukan? Kau mau minta sama gunung? Gak ada. Manusia hanya bisa meninggalkan tempat itu. Sudah tempat ini berbahaya, kau pergi. Semoga Allah menyelamatkan. Jadi jamaah, bertafakur itu membuat engkau tadi tahu dengan kelemahan-kelemahan dirimu. Aduh, kau itu siapa? Penyakit-penyakit hati. Kau perlu merenung. Tapi kalau orang itu hanya mendengarkan pujian-pujian orang, maka dia tambah, kata orang dulu, orang itu kalau dipuji, kepalanya tambah? Tambah besar dikatakan. Padahal kepalamu tetap kayak gitu. Makanya dengan merenung akan mengantarkan kepada apa? Kepada istighfar. Astaghfirullah. Iya ya. Aku ini kok melakukan taubat. Kemudian subhanallah. Bisa tuh Allah jatuhkan pohon kepadaku. Dan sekarang alhamdulillah jamaah ana lihat. Yaitu manfaatnya video-video yang ada. Ada orang yang merekam kejadian tsunami. Ada orang yang merekam kejadian banjir bandang. Ana kalau lihat banjir bandang itu Allahu Akbar. Dari mana datangnya air itu? Habis semuanya. Bisa merenungkan kejadian bagaimana datangnya angin topan. Yang kemudian menghabiskan sebuah negeri. Maka di situ kita akan istighfar, akan taubat. Kembali kepada Allah Jalla Jalla. Itu dengan merenungkan. Makanya Allah katakan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah warajulun. Ya, yang dibaca yang B. Berzikir. Berzikir kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Serta mengingat surga dan neraka serta hari akhirat. Dan perjalanan akhir seorang manusia. Dan hal-hal lainnya yang bisa mengantarkan kepada ketaatan dan jatuh dari kemaksiatan. Dan jauh dari kemaksiatan. Subhanallah. Ini tadi hadis tentang salah satu dari 7 orang yang mendapatkan naungan Allah. Kata Allah. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَا. Orang yang mengingat Allah khalian artinya sendirian. Menyendiri dia. Dia mengingat Allah, mengingat surga, mengingat neraka. Akhirnya dia meneteskan air mata. Takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan ini yang dibutuhkan oleh kita, jemaah. Taib. Yang kelima. Lima. Apa yang dimaksud dengan khalwat menyendiri ini? Yang dimaksud dengan menyendiri yang dianjurkan adalah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan ibadah ini sebagai sarana untuk menambah ketaatan dan untuk menghadapi rintangan-rintangan kehidupan dunia. Nah, lanjutkan. Beliau menyendiri di Gua Hira sebelum masa kenabian. Adapun setelah kenabian, maka bentuknya berubah dan caranya berganti dengan bentuk sholat tahajud. Qiyamul Lail tatkala manusia tidur. Sebelumnya sholat tahajud adalah sebuah kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Kemudian berubah menjadi mustahab, disunahkan bagi umat Islam. Baik, barakallahu fiik. Orang kadang-kadang bertanya, Ustaz, apakah sekarang masih disyariatkan orang untuk berkhulwat di Gua Hira? Karena ana masih ingat. Berapa tahun yang lalu? 19 tahun yang lalu. Sebelum anak ke Madinah, ada seorang tuan guru lah, yang dia ngasih anak sebuah amalan. Dia kasih tulisan, Syafiq, ini kau baca ketika kau di dalam Gua Hira. Jadi dia perintahkan anak untuk berangkat ke Gua Hira. Dan untuk berkhulwat di Gua Hira. Apakah memang disyariatkan kita untuk berkhulwat di Gua Hira? Sebagian berpendapat, iya kan Nabi melakukan itu. Nah, Nabi melakukan itu sebelum menjadi Nabi. Setelah menjadi Nabi, Nabi tidak pernah balik ke Gua Hira. Nabi tidak pernah balik selama di Mekah, selama 13 tahun. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW kembali ke Gua Hira. Di sana beliau berkhulwat lagi. Tidak ada. Yang kedua, ketika Nabi SAW balik ke kota Mekah pada tahun ke-6 Hijriah. Melaksanakan Umratul Qadha. Tahun ke-7 Hijriah. Umrah Qadha. Beliau berangkat kira-kira 3 hari atau 4 malam beliau berada di kota Mekah. Beliau sama sekali tidak datang ke Gua Hira. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Kesempatan negeri sudah menjadi kekuasaan beliau. Beliau juga tidak balik ke Gua Hira. Sahabat juga tidak balik ke Gua Hira. Kalau orang ke Gua Hira mau lihat-lihat, tafadhol. Jadi ke Gua Hira bukan dalam rangka berkhulwat. Tapi dia mungkin yang katanya orang enggak anak kepingin lihat. Kayak apa sih Gua Hira? Berapa jauh sih Gua Hira? Ya orang mau jalan, fadhol, enggak ada larangan. Tapi bukan untuk berkhulwat di Gua Hira. Bukan untuk sholat di Gua Hira. Artinya sholat di Gua Hira ini pahalanya sekian umumnya. Atau dapat apa? Enggak. Karena setelah Islam datang, berkhulwat tetap disyariatkan. Menyendiri tetap disyariatkan. Makanya kita tidak boleh ya bergaul dengan manusia, kumpul sama manusia terus. Fadhol bagus, tapi tetap kau punya waktu-waktu tersendiri engkau berkhulwat. Engkau duduk sendiri. Makanya disebutkan oleh Syekh, setelah Islam datang, kalau ada orang yang ingin berkhulwat dengan Allah, ingin menyendiri, mengingat Allah Jalla Jalaluh, mengingat kebesarannya, satu, yang pertama beliau sebutkan dengan sholat tahajud, qiyamul lail. Yang kedua disebutkan oleh ulama lain, oleh Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih, beliau menyebutkan dengan i'tikaf. Karena Nabi alaihissalatu wassalam setelah menjadi Nabi, beliau dahulunya sebelum jadi Nabi berkhulwat di Gua Hira pada bulan Ramadan. Setelah jadi Nabi, beliau hijrah ke kota Madinah, turun kewajiban ibadah puasa Ramadan, beliau beriktikaf selama satu bulan di Masjid Nabawi. Jadi kalau ingin berkhulwat, datang ke masjid. Iktikaf di masjid. Kau tinggalkan duniamu. Sehingga di sana kau bisa mengingat Allah. Ya. Memang kalau kita berbicara masjid sekarang, mungkin kita tidak bisa bertafakkur melihat ciptaan-ciptaan Allah. Karena masjidnya tertutup, umpamanya. Maka itu bisa dilakukan dengan kita, mungkin kau rekreasi. Kau berangkat melihat gunung-gunung, bertafakkur di sana. Seperti mungkin ada teman-teman yang melakukan camping ya. Mereka atau yang disebut maba, mapala. Mahasiswa pencinta alam tuh. Mereka berangkat, silahkan kau gak ada masalah. Kau gunakan waktu itu untuk melihat ciptaan Allah. Dan ya melihat kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Lalu beristighfar. Bertaubat. Tidak kembali. Pulang umpamanya dari perjalanan rekreasi. Pulang dari naik gunung. Pulang semakin tawadu. Tidak lagi menyombongkan diri. Dia lihat, ya Allah, aku ini gak ada apa-apanya. Aku ini, aduh, dibandingkan dengan kebesaran Allah, ciptaan Allah sangat banyak sekali. Tapi barakallahu fikum. Tapi dilanjutkan. Khulwat yang dimaksudkan di sini bukanlah khulwat model sufiah dan cara-caranya yang menyimpang, melainkan bangkit untuk sholat malam tatkala manusia tidur dan saat Allah Ta'ala turun, seperti yang disabdakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit bumi pada waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian berkata, siapa yang minta kepadaku, maka aku akan penuhi permintaannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku berikan permintaannya. Dan siapa yang beristighfar, maka aku ampuni dosanya. Barakallahu fi. Kita lihat nih, khulwat yang dimaksud bukan khulwat model sufi ya. Khulwat, sufi punya model-model khulwat. Kadangkala di tempat gurunya atau apa, dia dikasih tudung ya. Kemudian dia duduk di dalam sana. Kemudian tidak boleh berbicara selama beberapa hari. Makannya umpamanya tidak boleh makan yang bernyawa. Mereka hanya makan daun-daunan, ada yang sampai 40 hari. Itu disebutkan. Di dalam kitab Manba' Usulil Hikmah disebutkan. Kalau orang ingin mendapatkan sesuatu, kau duduk di sana selama 40 hari. Hidup di sana, ada sampai yang berkata ketika kau berzikir, bayangkan wajah gurumu. Jadi sambil berzikir, berkhulwat, bayangkan wajah gurumu umpamanya. Ini hal-hal yang tidak disyariatkan seperti itu. Jadi berkhulwat yang disyariatkan tadi, kau dengan sholat malam, berzikir, mengingat Allah. Cuma memang jamaah. Yang jadi masalah, hal yang biasa itu biasa buat kita. Tapi kalau kita dikasih amalan baru gitu ya, kau lakukan ini dan itu seakan-akan spesial banget gitu. Kayaknya ini yang benar nih. Kita ini beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berkaitan dengan khalwat, kita sudah bahas. Nabi setelah jadi Nabi alaihi salatu wasallam enggak pernah lagi beliau kembali ke Gua Hira untuk melakukan ritual seperti yang pernah beliau lakukan. Tapi yang beliau lakukan sudah mengganti khalwat itu tadi dengan cara qiyamul lail. Ketika orang-orang tidur, ketika istrimu tidur, ketika anak-anak tidur, ketika engkau hanya sendiri menghamparkan sajadah lalu mengatakan Allahu Akbar, itu khalwat. Duduk berzikir, Allah menyebutkan tentang penghuni-penghuni surga. Apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian Allah menyebutkan tatajafa junubuhum anil madaji'. Di malam hari samping mereka, badan mereka itu menjauh dari tempat-tempat tidur. Allah jemaah. Mereka duduk hadap Allah, mereka berdiri, mereka ruku. Itu semua adalah bentuk dari khalwat seorang muslim. Kemudian di bulan Ramadan dia beriktikaf. Berangkat iktikaf. Datang ke rumah Allah. Tinggalkan keluarganya, tinggalkan segala kesibukan dan insyaallah engkau akan mendapatkan kedamaian. Ketentraman. Allah di sini berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila." Apa kata Allah, hai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad SAW, karena dahulu qiyamul lail wajib buat Nabi Muhammad SAW, kemudian jadi sunnah buat umatnya, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Artinya kau mau bangun malam sepertiga malam, seperdua malam, berapa, kau bangunlah malam itu sesuai dengan kemampuanmu. Dan bacalah Al-Quran. Karena ada orang yang berkhulwat, dia baca komat kamit, membaca mantra-mantra umpamanya. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Jadi jamaah, ini pelajaran penting buat kita, bahwasanya qiyamul lail dan membaca Al-Qur'anul Karim adalah bentuk khalwat seorang muslim yang dilakukan setiap malam. Tapi tadi setiap tahun ada. Nabi setiap tahun dulu sebelum menjadi Nabi alaihi salatu wasalam, di bulan Ramadan beliau bertahannus di Gua Hira. Setelah itu beliau beriktikaf di Masjid Nabawi. Setiap tahun ada khalwat tiap hari, tiap malam kau bisa berkhalwat. Ada khalwat setahun sekali, yaitu dengan iktikaf. Dan dengan seperti itu semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan engkau orang yang lebih baik akhlaknya, lebih mulia perilakunya, lebih santun, lebih takut kepada Allah, dan menjadi seorang yang bisa memberikan kebaikan. Karena kita akan lihat Nabi alaihissalatu wassalam pulang dari berkhulwat, beliau setiap ada orang datang beliau sedekah sama mereka ya. Kemudian beliau turun, beliau tawaf, baru pulang ke rumahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Dibaca di sini ucapan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berkata tentang qiyamul lail, kita senantiasa dalam kenikmatan. Seandainya para raja dan anak-anaknya mengetahui kenikmatan itu, maka mereka akan mendera kita dengan pedang-pedang mereka. Allahu Akbar. Jamaah, bagi yang tidak pernah qiyamul lail atau yang belum menikmati qiyamul lail, itu lebih nikmat dari kelezatan yang dirasakan oleh raja-raja dan anak raja-raja. Lebih nikmat daripada segala menu makanan yang disajikan. Jadi kelezatan itu ada tiga tingkatannya. Sebagaimana kepedihan itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, kelezatan tubuh. Tubuh merasakan kelezatan. Kau makan, kau rasakan manis, kecut, apa, enak, masya Allah. Itu kelezatan mulut mungkin. Tubuh kita merasakan kelezatan. Kau tidur, kau merasakan kelezatan tubuhmu. Badanmu enak, ya, seger, itu kelezatan tubuh. Yang kedua, kelezatan jiwa. Artinya jiwa manusia merasakan kelezatan. Dia dengan memandang atau ada orang yang dengan membaca Al-Quran Al-Karim dengan qiyamul lail, dia merasakan, ya Allah, nikmat, tentram hatinya. Orang itu gak punya apa-apa. Wallahi makan kadangkala sehari makan, sehari gak makan. Tapi dia merasakan kelezatan. Kelezatan apa? Kelezatan jiwa. Dan kelezatan jiwa jauh lebih nikmat daripada kelezatan jasad. Dan kita bisa lihat yang tertangkap narkoba dari orang-orang terkenal, dari artis-artis, dari pejabat-pejabat negara yang tertangkap narkoba, secara kelezatan jasad terpenuhi. Full dia. Merasakan semuanya. Mobil, keluar dari mobil karpet merah, keluar dari mobil kamera semua menunggu dia. Kalau bicara didengarkan sama orang, dia benar-benar merasakan kelezatan untuk tubuhnya. Tapi jiwanya kering. Sehingga dia mencari kelezatan itu dengan mengkonsumsi sabu-sabu. Dia pikir dengan konsumsi sabu-sabu, kelezatan tubuhnya merasakan kelezatan dan jiwanya merasakan kelezatan. Enggak. Maka kelezatan jiwa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, andai kata tuh pejabat-pejabat negara tahu, tuh orang-orang yang kaya raya, anak-anaknya raja, tahu dengan kelezatan yang kita rasakan dengan qiyamul lail, mereka akan siksa kita untuk mendapatkan kelezatan ini. Itu kelezatan jiwa. Yang ketiga, kelezatan ruh. Kapan jiwa dikatakan jiwa itu? Ketika bergabung dengan tubuh. Ketika berpisah dengan tubuh dikatakan ruh. Kelezatan ruh. Di mana ruhnya? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW, arwahu syuhada, ruhnya orang-orang yang mati syahid, fi jawfi tayrin khudrin, ada di dalam perutnya burung hijau. Tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia itu keliling di surga Allah di mana saja mereka inginkan. Artinya mereka itu sudah mati, jasadnya sudah berkumpul dengan tanah. Mungkin dimakan belatung, tapi ruh mereka pergi ke tempat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'wi ila qanadil tahtal arsy. Mereka nanti istirahat berangkat di gantungan-gantungan lampu yang ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kelezatan. Begitu pula kalau kita bicara kepedihan. Ada orang yang pedih tubuhnya dipecut ya, disiksa atau dipenjara tubuhnya, tapi dia bahagia. Sampai ada orang yang mengatakan, masya Allah, sebagian orang-orang yang dipenjara di KPK baru bahagia ketika masuk penjara. Dia baru merasakan tenang. Dia merasakan damai. Alhamdulillah di penjara ana bisa qiyamul lail. Di penjara ana bisa puasa Senin Kemis. Ana bisa baca Quran. Ini kelezatan jiwa. Dia tidak mendapatkan itu ketika di luar penjara. Dia sibuk dengan dunianya. Bahkan dia tersiksa dengan dunianya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi ingat berkhalwat untuk mendapatkan kelezatan jiwa kita. Bertahajud, salat malam, dan kau akan merasakan kebahagiaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Naam, tafadhal kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah baca hadis tentang membaca Al-Qur'an Ustaz. Apa sahih atau enggak? Apabila seorang itu membaca Al-Qur'an dengan bersuara atau tidak itu seperti minyak wangi yang terbuka atau tertutup. Yang membaca Al-Qur'an tanpa suara. Iya, maksudnya pelan gitu, Ustaz, tidak terdengar. Tapi itu seperti minyak wangi yang terbuka atau tertutup. Itu sahih enggak, Ustaz? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Enggak tahu ana. Coba nanti ana lihat. Tapi kalau kita lihat memang ketika orang membaca Al-Quran Al-Karim, yang pertama kita dilarang untuk membaca keras, lebih keras dari bacaan saudara kita. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, pernah di malam hari, beliau berjalan kaki, mendapati Abu Bakar membaca dengan suara yang pelan sekali. Sedangkan mendapati Umar bin Khattab membaca dengan suara yang keras sekali. Lalu apa kata Nabi SAW? Umar, kau turunkan suaramu sedikit dan Abu Bakar kau naikkan suaramu sedikit. Artinya kita diperintahkan ketika membaca Al-Quran itu dengan suara yang terdengar. Sehingga orang yang di sebelah kita mungkin dia bisa mendapatkan faedah, Orang yang tidur pun mungkin dia bisa mendengar bacaan kita ketika kita sholat malam, kemudian dia sholat. Tapi ada sholat-sholat yang kita bacaannya pelan. Seperti sholat zuhur, asar, kita baca pelan. Memang tidak dengan suara keras. Hadza wallahu a'lam. Tapi untuk hadis itu, anak-anak enggak tahu ya. Coba nanti anak carikan. Barakallahu fikum. Ada titipan pertanyaan. Apabila kita sama sekali tidak tidur hingga fajar tiba, apakah kita diperbolehkan sholat tahajud? Mungkin seperti bidan. Seperti? Seorang bidan kali ya Ustaznya. Nah, satpam, bidan. Oke, sekarang bagaimana dengan kondisi orang yang tidak tidur? Allah mengatakan qumil laila illa qalila. Kau bangun tuh. Kau bangun untuk sholat. Artinya orang tidur disuruh bangun untuk sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak tidur? Ya tetap kau sholat. Artinya sholat tahajud tetap bisa dilakukan. Sholat tahajud ini memang lebih sempurna ketika orang itu tidur, istirahat, kemudian dia bangun dalam kondisi fresh, sehingga ibadah dia akan lebih mulia. Sholat terawih itu sebenarnya sholat malam. Kita tidur enggak waktu sholat terawih? Enggak ada yang tidur orang-orang. Habis isya mereka langsung sholat. Tetap itu boleh dilaksanakan. Maka sebagian membedakan antara tahajud dengan terawih. Kalau tahajud itu setelah tidur, sejatinya dua-duanya adalah sholat yang dilaksanakan di malam hari. Namun ketika orang sholat tahajud setelah tidur, itu lebih baik buat dia. Pernah kejadian di masa Nabi SAW, ceritanya Abu Darda insyaAllah sama Salman Al-Farisi. Ketika Abu Darda malam hari habis isya mau sholat, disuruh tidur, bukan waktunya nih. Nanti setelah beberapa waktu dia mau bangun lagi, tidur lagi, belum waktunya nih. Tapi ketika sepertiga malam akhir, Salman membangunkan Abu Darda, sekarang waktunya qiyamul lail. Artinya malam penuh itu kita boleh qiyamul lail, tapi tidak boleh seorang muslim itu menjadikan satu malam untuk qiyamul lail secara terus-terusan dia melakukan itu, karena kita diperintahkan untuk tidur. Bagi satpam, bagi bidan yang enggak tidur, ya dia sholat, enggak ada masalah. Kalau memang dia tidak tidur, tapi kalau dia bisa tidur, cobalah dia tidur terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Naam. Ustaz, apa makna dari surat Al-Muzammil tadi pada kalimat perkataan yang berat Ustaz? Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, perkataan yang berat yakni Al-Quranul Karim. Perkataan Al-Quran adalah wahyu yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang itu berat. Berat ketika menerimanya. Bayangkan Nabi SAW ketika menerima wahyu dari Allah, itu beliau kalau naik onta, onta yang gagah, perkasa, onta itu sampai duduk. Dan Nabi SAW kadang-kala ketika menerima wahyu, Aisyah bercerita radhiyallahu ta'ala anha, di musim dingin, yang dingin sekali, Nabi itu berkeringat sejagung-jagung. Jadi qawlan thaqila, yaitu Al-Quranul Karim, yang berat buat Nabi SAW, dan kita pun yang mengamalkan Al-Quranul Karim, menyampaikannya kepada umat, berat buat kita juga. Sehingga kita perlu qiyamul lail, supaya jadi mudah ketika kita berdakwah. Makanya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal pernah kedatangan salah seorang murid, dia kasih air untuk wudu. Sampai subuh air itu tidak disentuh sama muridnya ini. Lalu dia ngomong, kata dia enggak pantas buat seorang penuntut ilmu kalau dia tidak punya wirid di malam hari. Tadi apalagi bagi adik-adik mungkin yang di tahfidz Al-Qur'anul Karim, usahakan untuk qiyamul lail. Dan sejatinya seorang muslim secara umum dan para ustaz, para pendakwah untuk punya wirid di malam hari, karena ya tadi dia akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, apalagi para ulama adalah pewaris para nabi. Barakallahu fiik. Nah, kiranya seperti itu. Nah, ada yang lainnya? Ya. Kalau enggak ada kita lanjutkan. نعم. Permulaan wahyu. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar dalam tidur. Ia tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti falak fajar subuh. Kemudian setelah itu dia suka menyendiri dan dia menyendiri di Gua Hira. Dia bertakhanus khalwat di dalamnya. Beribadah selama beberapa malam. Sebelum meninggalkan keluarganya, dia membawa bekal. Kemudian kembali ke Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian membawa bekal lagi untuk berikutnya. Itu terus berulang hingga datanglah kebenaran dalam kondisi dia berada di Gua Hira. Barakallahu fiik. Nah, ini kita lihat bagaimana permulaan wahyu itu turun. Sebelum wahyu turun itu ternyata Nabi sudah dipersiapkan. Beliau ketika bermimpi melihat apa yang dalam mimpinya terjadi nyata dalam kehidupan. Beliau cerita dan beliau lihat hal itu. Setelah itu Aisyah menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam suka menyendiri di Gua Hira. Artinya menyendiri di Gua Hira dengan mimpi itu sebenarnya bersamaan. Nabi berangkat ke Gua Hira dengan bekal yang disiapkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini ada hikmah bagaimana seorang istri yang solehah ya, ketika dia mempersiapkan suaminya untuk berjuang ya, untuk berangkat mencari dunia pun kalau itu untuk kebutuhan keluarganya, berdakwah mengajak kepada agama, maka kita lihat Khadijah mempersiapkan. Ada wanita-wanita yang sekarang ini disebut yang gampang nangis itu apa? Baper. Ya, apa suaminya pergi nangis. Ini pergi nangis. Dia kepingin terus kumpul sama suaminya sini. Di sini kita lihat. Khadijah membiarkan Nabi SAW pergi dan dia mempersiapkannya. Kemudian, Fadli, lanjutkan. Malaikat datang dan berkata, bacalah. Dia berkata, saya tidak bisa membaca. Dia memelukku hingga terasa sesak. Kemudian dia melepaskanku. Kemudian setelah itu dia minta saya membaca. Saya katakan saya tidak bisa membaca. Kemudian dia kembali memelukku untuk yang kedua kalinya hingga saya merasa tersesak. Kemudian melepaskanku dan berkata, bacalah. Saya katakan saya tidak bisa membaca. Kemudian dia kembali memelukku yang ketiga kalinya. Kemudian dia melepaskanku, dia berkata, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari alat segumpal darah yang menempel. Bacalah dengan nama Rabbmu yang maha mulia. Nah, di sini setelah Nabi SAW bertahanus di Gua Hira, di akhir, ketika itu beliau berumur 40 tahun, datang Jibril mendekap Nabi SAW. Dan bisa dibayangin ya, dia sendirian ada yang mendekap sampai sesak. Disebutkan hatta balagal juhdu minni. Sampai kelelahan itu aku rasakan, aku hanya bisa mengatakan ma ana biqari. Ingat, aku tidak bisa baca. Ada mungkin riwayat-riwayat yang mengatakan ma aqra, madza aqra, apa yang aku baca. Tapi riwayat itu dhaif. Karena yang sahih memang Nabi tidak bisa membaca. Peristiwa selama perjalanan Nabi SAW. Ketika beliau menulis surat. Ketika Al-Quran turun. Nabi tidak menulis Quran dengan tangan Nabi sendiri. Nabi tidak pernah menulis surat-surat kepada raja-raja dengan tangan Nabi SAW sendiri. Kemudian ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi juga tidak menulis perjanjian itu. Ali yang menulis. Bahkan ketika mau menghapus nama Rasulullah, Nabi SAW bertanya kepada Ali, mana tulisan Rasulullah untuk dihapus. Itu Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari, artinya aku tidak bisa membaca. Jadi kalau ada yang mengatakan, Nabi bukan tidak bisa membaca, tapi apa yang mau dibaca? Enggak. pendapat yang sahih, Nabi tidak bisa membaca. Dan ini kemuliaan buat Nabi alaihissalatu wassalam. Karena ada orang yang mengatakan, gimana kita punya Nabi yang gak bisa baca? Subhanallah, ini kehormatan. Andai kata Nabi bisa membaca dan menulis, lartabal mubtilun, kata Allah. Itu orang-orang akan ragu-ragu. Oh, kayaknya dia dapat dari kitab ini. Oh, kayaknya dia dapat dari buku ini. Dia baca. Enggak, Nabi tidak. Orang tua tidak punya yang mendikte beliau, karena beliau mati dalam kondisi yatim piatu. Yatim, ya afwan. Kemudian beliau tidak bisa baca, bisa nulis, sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Nabi SAW telah memodifikasi sebuah agama. Dia ambil dari Nasrani, dia ambil dari Yahudi, dia gabung-gabungin, kemudian dia tulis, kemudian dia sebarkan. Enggak. Nabi mengatakan, ma'a Nabi Qari, ma'a Nabi Qari. Dan pada akhirnya, Jibril ketiga kali setelah menikap Nabi, dia mengatakan, iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Yang turun ketika itu berapa ayat? 5 ayat. Yang sahih turun 5 ayat. Nabi disuruh membaca hal itu. Baik, tafadhal dilanjutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dalam keadaan hatinya takut. Kemudian masuk ke rumahnya menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah menyelimutinya hingga rasa takutnya hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah setelah memberitahukan masalahnya, "Saya takut pada diri saya." Khadijah berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya, karena kamu adalah orang yang suka menyambung hubungan silaturahim, membantu orang lain, memberi orang yang tidak punya, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang tertimpa musibah." Khadijah akhirnya membawanya menemui Waraqah binti Naufal binti Asad bin Naufal. Bin Naufal bin Asad Abdul Za, anak paman dari Khadijah, seorang penganut agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Dia bisa menulis dengan bahasa Ibrani, menulis Injil dengan bahasa Ibraniyah sesuai dengan kehendak Allah. Baik, barakallahu fiik. Kita lihat nih, Khadijah mendapati suaminya dalam kondisi ketakutan. Minta diselimuti sama Khadijah. Ditenangkan sama Khadijah. Setelah tenang, Nabi bercerita kepada Khadijah. Dan seorang istri yang soleha. Dia bisa menempatkan dirinya. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan." Nabi takut yang datang itu jin, yang datang itu apa, yang akan membuat mungkin pikiran beliau jadi rusak atau apa. Apa kata Khadijah? Enggak mungkin. Enggak mungkin Allah menghinakan. Kenapa? Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi sudah terkenal. Kata Khadijah, "Innaka latasilur rahim." Kau adalah orang yang pandai menyambung rahim. "Wa tahmilul kal." Kau orang suka membantu orang lain. Beban orang beliau bantu. Beliau tulungin mereka. Wataksibul ma'dum. Engkau memberi orang-orang yang tidak punya. Watakridhaif. Kau orang yang suka memuliakan tamu. Watu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau orang yang suka menegakkan kebenaran. Apakah cukup ucapan Khadijah menenangkan Nabi SAW? Enggak. Khadijah berusaha untuk memberikan ketenangan yang lebih untuk suaminya. Dibawa Nabi Muhammad SAW. Dibawa menjumpai pamannya. Anak pamannya. Waraqah bin Naufal. Datang ke sana untuk apa? Ya, untuk mendapatkan keterangan yang membuat Nabi SAW lebih tenang. Dan ini subhanallah. Jadi kadangkala orang itu kalau dia omongin suaminya, gak yakin. Dia omongin istrinya, gak yakin. Udah, ayo aku bawa kau. Ini orang akan menjelaskan kepadamu. Nanti kita akan bicara hikmah dari apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi lanjut, pada waktu itu, kayaknya putus. Aina'am. Putus. Ini kata. Siapa Muslim syagal? Man kata? Nah, Taib Afan barusan terputus. Coba dilanjutkan. Pada waktu itu usianya telah lanjut dan matanya sudah buta. Khadijah berkata kepadanya, wahai anak pamanku, dengarkan. Taib barakallahu fik. Ya barakallahu fik. Kita lihat kejadian Waraqah bin Nawfal ketika datang Nabi SAW. Nabi cerita Waraqah dikatakan sudah tua renta, dia sudah buta pada waktu itu. Ketika Nabi bercerita kepada Waraqah bin Nawfal, apa kata Waraqah bin Nawfal? Dia mengatakan, dia bertanya, ya ibn akhi, apa yang kau lihat? Nabi cerita. Lalu Waraqah mengatakan, hadzan namus alladhi nazzala Allah ala Musa. Ini adalah malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Waraqah langsung tahu. Dari mana Waraqah tahu? Awal tadi sudah kita bicarakan bahwasanya di dalam kitab Taurat dan kitab Injil udah ada informasi akan ada Nabi di akhir zaman, yang zamannya sudah dekat. Sehingga ketika Waraqah mendapatkan informasi dari Nabi SAW, langsung tahu Waraqah. Dia mengatakan, ini malaikat yang turun kepada Nabi Musa AS. Waraqah mengatakan, ya laytani fiha jaza'an. Laytani akunu hayyan idh yukhrijuka kaum. Andai kata pada waktu itu aku masih muda, masih gagah perkasa, aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu, maka aku akan membantumu mati-matian. Ketika itu Nabi SAW setelah mendapatkan kabar gembira, beliau dapat kabar yang menyedihkan. Beliau dapat informasi dari Waraqah kalau kaumnya akan mengusirnya. Lalu Nabi mengatakan alaihissalatuwassalam, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah mengatakan, nah, kau akan diusir, kau akan ditindas, kau akan dikeluarkan. Lam ya'ti rajulun qat bimithri ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada satupun manusia yang datang dengan apa yang kau bawa kecuali pasti dia dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuk, kalau aku ada pada waktu itu, ketika kau diusir, ketika kau ditindas, ansuruka nasran mu'azzara, aku akan benar-benar membantumu pada waktu itu. Kemudian Waraqah setelah itu meninggal dunia dan wahyu sempat terputuskan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.